Mang penduan na Tesalonika pasala 2. Eto malah bihku, si taruhna, laki pangingaran kamu kumua, apara lajaji ke ratu pole mi puang tak puang isa almase, la rempun ki tator rosola. Misa ding moto kareba na pau tau kumua, watun na mo ratu pole puang isa. Baiden tau sange kumua, yajo kareba, napasan moroh Allah Ta'ala, batu pole jori kamai pangajaran ki, yari ka kiuki i lan surak, meta ada lalokan lako kamu solangasan, danggi mi mado ibang selang, natang rapa penawami, nasabatang tongan jo kareba. Moy apa nakwa tau, danggi lalo mi matappa, sanga to manguragara, nasabak den dua karakara, la jaji, namanendete iwattu karatuan na pole puang isa. Mang pempisen na buda taulang pesakan ni puang isa. Namang penduan na den mesa tau lampang pekitan kalena. Yamo toto gaja to napatantu mo puang Allah Ta'ala lamentama naraka. Yajo to gaja lanewa puang Allah Ta'ala. Gaja buru iya sanga nakita majongasan to nasompatolino. Yamanda mo sanga tau kalena. Ana male cuma dokko tama bola puang Allah Ta'ala pang pesenan kalena kumua aku mau puang Allah Ta'ala. Ingaran ni kumua mangkangasan mo kamu kupawan te tontai ti una pasola. Ya te watu te dapana pajan kalena jo to gaja nasabak den pahalangi nami isen mo to apa halangi ya kenadete mi to watu dipatantu mo. Mane rin papajan kalena. Sitongan na, ya to kuasa kagajatan, tong kuasai joto gaja, mang jamabuni bang lanlino te eto, ya ke dialaimi to halangi joto gaja, mane rin pajan. Apa ya ke ratu pole mi puang isa, lanaswei joto gaja mpake kuasa malabihina aran na imate. Ya joto gaja, lanapaolong balisi, nampa den mga rupa-rupa to apa, maka lain-lain, name jangaran, apa sinin na joo, tedangasan na tongan. Lampake mang rupa-rupa kalan gaja, mpalaw sala to ladisesa. Ladisesa tu lako tau, nasabak teda na kabuday, na cian tarimay, to pangajaran tongan, jomay puang Allah Ta'ala, to mpasalamay. Yamo joo na paratuan ni puang Allah Ta'ala, pang tangaran sala tu lako tau, di kuwa na katapay to kadatang tongan na paujo to gaja. Napugaw ki puang Allah Ta'ala susijo. Di kuwa na sininda tong kabudayin pugaw dosa. Na ciang katapay pangajaran tongan la disesa. E to malah biku to napakamoja puang isa. Tulimang kurusumanga kan lako puang Allah Ta'ala. Nasabak teda pa na dipadente lino. Napilejolo mo kamu puang Allah Ta'ala. La napasalama, dipasalama kamu, nasabak kuasanna roh Allah Ta'ala pilih kamu, napu penjaji kamu tau mesanna, mi katapai toi to pangajaran tongan, jomai puang Allah Ta'ala. Ya to kareba kasalamatan, to kipang pesenan, ya mo carana puang Allah Ta'ala, pu penjaji kamu umakna, ami wading perasai kamalabiranna puang tak puang isa almase. Eto malah bihku, ya mojo, ladatan kamu katapai, to pangajaran mang kamu kiajaran kamu. Layato ki pauna, layato ki ukina. Napaka moja ki puang tak puang isa almase. Sola ambek tak puang Allah Ta'ala. Napa masumanga taru to penawanta, nabento ki kasabarasan, tajan ni to melona. Nasabak kameluan penawanna. Ya mojo, den na upa, na pamasumanga taru kamung pogoki, to sinin na kameloan. La panggaukan mi, la buangan kadam mi.